Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku rela aku rela. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih cintaku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa. Sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku rela. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit.